asik. Kita di pantai, coy. Yoi. Aduh, panas tahu. Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih. Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk. Eh, salah, itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya. Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut. Seger. Cil abis. Air kelapa mudanya real, cuy. Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya. Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget. Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real. Awesome, awesome, Just Juice. Dari Wingsford.